hati cuba kau dengarkan, isi hati penuh kejujuran dengan sepenuh keikhlasan ku dambakan pengertian. Jangan kau dengar fitnah dunia, kena ia nyaris tak semata menghancurkan kesucian jalinan kebahagiaan. Sebenarnya aku merasa sinar cahaya